Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima alamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Allahumma aftah alayna futuhal arifin. Allahumma ya mu'allima adama wa sulaymana alimna wa ya Allahumma ya mu'allima adama wa ibrahima alimna wa ya mufahima sulayman fahimna. Alhamdulillah. Kita sudah sampai pada pembahasan al-mu'rab wal mabni. Dan insyaallah untuk menghafalkan matan alfiyah kita mulai dari mu'rab dan mabni murajaahnya. Dan kita sudah sampai pada pembahasan al-asma al-khamsah. Al-asma al-khamsah yaitu bait nomor 27 sampai bait nomor 31. 27 sampai 31 insyaallah. Nah, di situ Al-Imam Ibnu Malik mengatakan warfa' biwawin wansibanna bil alif wajrur biya'in ma minal asma asif min dzakaru in suhbatan abana wal famu haitsul mimu minhu bana akhun akhun abun akhun hamun kadzaka wahanu wan nafsu fi hadzal akhir ahsanu wa fi abin wa taliyaihi yanduru وقصرها من نقصهن أشار وشرط ذا الإعراب أن يضفن لا للياك جاء أخو أبي كذا اعتلا. طيب يا إخوان. Baik, ke-27 di sini Al-Imam Ibnu Malik mulai menjelaskan tentang i'rab al-asma al-khamsah atau di sini al-asma as-sittah, 6 isim. Yang sering kita dengar di pelajaran-pelajaran sebelumnya di pelajaran nahwu itu 5 isim. Tapi di dalam kitab-kitab klasik dan kitab-kitab yang lebih besar itu disebutkan 6 isim. Yang pertama dzu, yang kedua famu, yang ketiga abu, yang keempat akhu, yang kelima hamu, dan yang keenam hanu. Keenam isim ini beliau mengatakan warfa' biwawin, tanda rafa'nya menggunakan wawu sebagai ganti dari dhammah. Wansibanna bil alif, dan nasabkanlah dengan alif sebagai ganti dari fathah. Wajrur biya'in, dan jar majrur dengan ya sebagai ganti dari kasrah. Warfa' biwawin wansibanna bil alif, rafa'kanlah dengan waw dan nasabkanlah dengan alif. Wajrur biya'in, dan jadikan majrur dengan ya. Ma minal asma asif, yaitu kata-kata berupa isim-isim yang akan saya sifatkan, yakni saya sebutkan. Apa saja? Qala min dzaka dzu in suhbatan abana. Di antara isim-isim itu adalah kata dzu. In abana suhbatan, apabila abana itu artinya menunjukkan makna suhbatan, suhbatan yakni sahib. Jadi dhu bimakna sahib, ya, dhu yang berarti sahib yakni pemilik. Abana artinya menjelaskan atau memberikan makna suhbatan. Yang kedua, walfamu, dan juga kata alfamu, haisul mimu min hubana, di mana apabila tidak ada huruf mimnya, haisul mimu, di mana almimu huruf mim, min hubana, darinya bana terlepas. Jadi fu bacanya, bukan famu lagi, enggak ada mimnya. Kemudian yang ketiga, abun. Yang keempat, akhun. Yang kelima, hamun. Kadzaka wa hanu, demikian pula kalimat hanu. Arti dari kata-kata ini, zu tadi sudah kita sebutkan, bimakna sahib, pemilik. Famu, fu, apa artinya? Mulut. Abun, ayah, bimakna walid. Akhun, saudara. Hamu, apa hamun? Apa? Hah? Mertua. Hamu adalah kerabat lelaki dari suami. Ya, orang dekatnya suami, ya, yang laki-laki disebut hamu. Mertua, hamu. Saudaranya suami ipar juga disebut hamu, baik adiknya atau kakaknya. Dan ini sering orang salah menerjemahkan, sehingga diterjemahkan ipar, ya. Yaitu ketika menerjemahkan hadis Nabi SAW, ketika ada sahabat bertanya, Rasulullah SAW menjelaskan, tidak boleh kalian menemui wanita, ya, kecuali dengan mahram. Maka ada sahabat bertanya, ya Rasulullah, ara'aital hamwa, bagaimana dengan hamu? Maka Rasulullah SAW mengatakan, alhamu almaut, ya, saudara atau kerabat atau mertua laki-laki adalah maut, ya, maut. Kemudian setelah hamu, hanu. Hanu itu artinya adalah biasanya kata ini digunakan untuk mengungkapkan sesuatu yang dianggap tabu. Mirip dengan kata anu di bahasa Indonesia. Ya. Untuk mohon maaf, ya, kemaluan misalkan disebut hanu. Seperti orang Indonesia bilang anu. Ya. Hanya saja yang terakhir ini, yang keenam, kurang populer. Karena dia lebih sering dibaca menggunakan harokat i'rabnya, bukan dengan huruf. Tidak seperti du pakai waw, abu, akhu, hamu, famu. Hanu lebih sering pakai huruf lebih sering pakai harokat dibandingkan pakai huruf. Qala wa naqsu fi hadzal akhiri ahsanu. Nah, dan naqs menggunakan bahasa naqis. Bahasa naqis itu maksudnya dia pakai harokat, bukan pakai huruf. Itu lebih baik pada kata yang terakhir ini, yakni hanu. Wa fi abin wa taliyaihi yanduru. Sedangkan bahasa naqs, bahasa manqus, naqs kurang, pada kata abun dan akhun dan hamu itu jarang. Yakni enggak pakai waw, abun, akhun, hamun, gitu saja. Itu kadang-kadang dibaca seperti itu namun jarang. Wa qasruha min naqsihinna asyar. Dan bahasa ketiga adalah bahasa qasr. Bahasa qasr artinya selalu menggunakan alif di akhir. Aba, akha, hama, begitu. Aba, akha, hama, selalu menggunakan alif. Itu lebih populer dibandingkan abun, akhun, hamun. Kemudian beliau menyebutkan syarat i'rab ini. Ana akan ringkaskan semua penjelasan dari Ibnu Malik di sini di papan insyaallah. Beliau menjelaskan warfa bi wawin ini adalah pengertian dari al-asma as-sita. Ya, isim-isim yang ada 6. Apa itu isim-isim yang ada 6? Yaitu isim-isim yang ketika marfu', ya, marfu'atun bil waw, kemudian al-asma al-mansubah bil alif dan majrurah bil ya. Tentunya wawu niyabatan anid dam mah wal alifu niyabatan anil fathah wal ya'u niyabatan anil kasrah. Taib, ini tanda asli namanya ya. Yang ini tanda apa namanya? Far'i ya, tanda far'i atau tanda naib. Nah, jadi kalau kita ditanya apa sih asma khamsah atau asma sitah, jawabannya adalah asma sitah atau asma khamsah adalah isim-isim yang ketika marfu' tandanya adalah waw sebagai ganti dari dhamma, ketika mansub tandanya adalah alif sebagai ganti dari fathah, ketika majrur tandanya adalah ya sebagai ganti dari kasrah. Kemudian isim-isim ini memiliki 3 bahasa. Ya. Al-lughat fi hadhihi al-asma. Bahasa-bahasa pada isim-isim ini kita bisa bagi menjadi 3. Yang pertama, isim yang punya 1 bahasa saja, lughah wahidah. Ya, lahu lughatun wahidatun. Apa? Zu. Cuma punya 1 bentuk zu aja. Enggak bisa dzun, enggak bisa. Dza, enggak bisa. Kalau dza artinya bukan pemilik, tapi ini hadza. Ya, bukan hadza. Di sini dzu artinya apa? Sahib. Ya. Bahasa ini yang di i'rab menggunakan huruf disebut dengan lughatul lughatul itmam, ya, namanya lughah itmam, sempurna. Yang kedua, ma lahu lughatani, afwan, di sini bukan cuma zu, zu wa ya sahih, cuma dulu afwan, ragu-ragu. Yang kedua, bahasanya dia punya 2 bahasa. Apa itu? Hamun dan hanun. Bisa 2 bahasa. Apa saja? Yang pertama hamun dan hanun, yang kedua hamu dan hanung. 2 bahasa ini namanya lughatu, yang atas namanya lughatun naqs. Naqs itu pakai harakat. Yang kedua pakai huruf, ini namanya lughatul apa? Itmam. Yang ketiga, ma lahu salasu lughat, kata yang punya 3 bahasa. Yang pertama abun, bisa abu, bisa anak urutkan dari yang paling kuat, aba dan abun, akhu dan akha, selalu akha dan akhun. Kemudian loh ini fam, ini ham, ini famu, afwan. Fa bukan ha. Ini hamu atau hama atau hamun. Jadi dia punya tiga bahasa. Apa saja? Yang awal namanya apa? Lugatul itmam. Yang kedua namanya lugatul qasr, maksur. Maksur itu diakhiri alif terus. Yang ketiga lugatu naqs. Nah, ini pembagian isim sittah ditinjau dari bahasa yang dia miliki. Jadi bisa ada beberapa logat. Logat itu lugah. Logat dari kata lugah, bahasa Arab. Ya, kita sudah pakai dalam bahasa Indonesia. Jadi ada tiga logat. Bisa yang pertama hanya punya satu lugah saja, satu logat saja. Apa itu? Dhu. Dia cuma ada satu bentuk dhu aja, ya. Kalau dha, bagaimana? Ada enggak? Ada dha, tapi maknanya bukan sahib. Dha isim isyarah bermakna hadza. Dzaka. Baik. Kemudian yang kedua, malahu lughatani, kata yang punya dua logat, famun dan hanun. Bisa dibaca famun hanun, lughatun naqas pakai harakat, atau famu dan hanu. Ini namanya lughatul itmam, pakai huruf. Famu, fama, fami, hanu, hana, hani. Itu namanya lughatul itmam. Yang ketiga, malahu thalathu lughat, kata-kata yang punya tiga logat. Abu, aba, abun. Abu, ja'a abuka, ra'aitu abaka, sallamtu ala abika. Kalau ada, selalu aba. Ja'a abaka, ra'aitu abaka, sallamtu ala abaka. Jadi dia seperti fata. Ja'al fata, ra'aitul fata, marartu bil fata. Selalu diakhiri dengan alif. Dan i'rabnya menggunakan harakat muqaddarah. Ja'a abaka, aba fa'ilun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun 'alal alif mana'a min duhuriha aba at-ta'azzur. Ra'aitu abaka, aba di situ maf'ulun bihi mansubun wa 'alamatu nasbihi fathatun muqaddaratun 'alal alif mana'a min duhuriha at-ta'azzur. Salamtu ala abika, ala abaka. Salamtu ala abaka. Aba di situ ismun majrurun bi'ala wa alamatu jarhi kasrah muqaddarah ala al-alif mana'a min zuhuriha ta'azzur. Jadi tanda i'rabnya itu harakat muqaddarah di atas tanda alif, ya. Dikira-kira ada di atas alif. Namun dia tidak bisa muncul, dicegah oleh ta'adzur. Apa itu ta'adzur? Uzur. Apa uzurnya? Alif tidak bisa menerima harakat, ya, makanya gak nampak harakatnya muqaddar. Nah, sedangkan yang terakhir abun, ya, maka kita baca seperti biasa. Ja'a abun, ra'aitu aban, marartu bi abin. Begitu. Jadi marfu dengan dhammah, mansub dengan fathah, dan majrur dengan kasrah. Baik, silakan dicatat dulu. Nah, ini Beliau mengatakan warfa bi wawin wansibanna bil alif wajrur bi ya'in ma minal asma asif. Rafa'kan dengan waw dan nasabkan dengan alif dan jarkan dengan ya kata-kata yang akan saya sebutkan. Apa saja? Qala min dhaka dhu in suhbatan abana, di antaranya adalah kata dhu apabila menunjukkan makna suhbah, yakni pemilik. Min dhaka dhu in suhbatan abana wal famu haythul mimu minhu bana, juga kata famu di mana mimnya dibuang, yakni fu. Kemudian abun, akhun, hamun, kadaka wa hanum. Demikian juga abun, akhun, hamun, demikian pula hanu, wa naqsu fi hadzal akhiri ahsanu. Dan pada kata hanu ya, logat yang lebih baik adalah logatun naqs, hanun. Kemudian wa fi abin wa taliyaihi yanduru, bahasa naqs itu jarang dipakai pada kata abin dan dua kata setelahnya. Dua kata setelahnya yakni akhun dan hamun. Kemudian wa qasruha wal qasru minhu fi hadzal akhiri asyaru. Ya, wa qasruha min naqsihinna asyaru. Afan. Wa qasruha min naqsihinna asyaru. Dan bahasa qasr, aba, afa, hama itu lebih masyhur daripada bahasa naqs. Baik. Yang terakhir, poin terakhir, kita akan jelaskan syarat kapan 6 isim ini di-i'rab menggunakan huruf waw atau alif atau ya. Ada 4 syarat umum dan 2 syarat khusus. Tamam. Ini tanda i'rab pengganti yang pertama ya. Di pertemuan sebelumnya kita bahas tanda-tanda i'rab yang asli. Walismu qad khussisa bil jarri kama qad khussisa al fi'lu bi an yajzima. Farfa bi dhammin wansiban fathan wajur kasran ka dzikrullahi abdahu yasur. Wajzim bi taskinin wa ghairu ma dzukir yanubu nahwu ja'a khubani namid. Baik. Sebelah sini sudah ya. Baik. Sekarang pembahasan yang ketiga dari pertemuan kali ini adalah syurutu syurutu i'rabi hadhihi al-asma' bil huruf. Jadi syarat i'rab isim-isim ini menggunakan huruf. Kapan isim-isim ini di-i'rab menggunakan huruf? Jawabannya ada dua syarat. Syarat yang pertama, syurutun mustarakah, syarat bersama. Yang kedua, syurutun khasah, syarat yang khusus. Syarat yang bersama ada empat. Oh, banyak. Iya. Apa saja? Yang pertama, antakuna mudhafah, harus diidhafahkan. Ya. Jadi enggak bisa dia dipakai zu kemudian enggak ada kata selanjutnya. Pasti ada. Pemilik, pemilik apa? Misalkan kita katakan hada dzu malin, ini adalah pemilik harta. Hada dzu kita kitabin. Kemudian an la tudafa ila ya'il mutakallim, enggak boleh mudhaf kepada ya mutakallim. Kalau mudhaf kepada ya mutakallim, ya belakangnya ya semua. Akhirnya i'rabnya enggak pakai huruf wau, alif dan ya lagi. Seperti ja'a abi, ra'aitu abi, salamtu ala abi, abi semua. Ya. Kemudian yang ketiga, antakuna mufrada, harus mufrad. Jadi harus mufrad. Kalau enggak mufrad, maka harokatnya kalau musanna ya pakai alif dan ya. Contohnya abawani, abawaini, akhawani, akhawaini. Ya udah kayak isim musanna. Kalau jamak pakai harokat abaun, abaan, abain, ikhwatun, ikhwatan, ikhwatin. Jadi harus mufrad untuk bisa diirob dengan wawu, alif dan ya. Yang terakhir, antakuna mukabbarah, enggak boleh ditasghir, harus mukabbar. Mukabbar itu besar. Kalau tasghir itu dikecilkan. Seperti ibnun menjadi bunayyun. Kalau abun menjadi apa abun? Ubayyun. Anda pernah dengar kan sahabat namanya Ubay bin Ka'ab. Ubay itu tasghir dari abun. Kalau ditasghir maka diirob menggunakan harakat ubayyun. Akhun menjadi apa? Ukhayyun, ukhayyun. Ummun menjadi ummun, kalau ditasghir apa? Umay matun, kalau perempuan ditambah ta. Ainun menjadi uyay natun. Ainun kan muannas, ya kan? Dobel. Anggota badan yang ada dua. Ainun muannas berarti uyainatun. Uyaina nama daerah di Riyadh. Kampungnya Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Baik. Jadi ini syarat umum. Syarat khusus ada pada dua kata. Zu dan fu. Dzu dulu. Yang pertama antakuna bimakna sahib. Tadi sudah jelaskan ya. Min dzaka dzu in suhbatan abana. Ya ini in abana suhbatan, apabila dia menjelaskan makna sahib. Kemudian dia idhofahnya harus kepada isim dhamir. Antudhafa ila ismin dhahir. Maksudnya isim dhahir apa? Enggak boleh mudhaf kepada dhamir. Jadi enggak bisa kita katakan hadza qalamun wa hadza dhuhu. Enggak boleh. Kita harus katakan hadza qalamun wa hadza dhu qalamin. Enggak boleh kita katakan hadza dhuhu. Kalau sahib boleh, hadza qalamun wa hadza sahibuhu. Ini adalah pena dan ini adalah pemiliknya. Tapi kalau dhu, enggak boleh kita katakan hadza qalamun wa hadza dhuhu. Enggak boleh. Harus dikatakan apa? Hadza dhu qala min. Nah, ini untuk penggunaan dhu ada dua syarat tambahan. Fu ada satu syarat tambahan, yaitu an tabina minhu al mim. Mimnya harus dipisah, kan asalnya bentuknya begini. Fa mun dibuang menjadi fu. Aywa, ini syarat-syaratnya, silakan ditulis. Dan dihafal kalau bisa ya. Fahfad fakullu hafidhin imamu. Hafalkanlah, karena setiap orang yang menghafal pasti akan menjadi imam dalam ilmu apa saja. Itu cuplikan dari ucapannya Imam Ar-Rahbi dalam Manzumah Rahbiyah, Manzumah dalam ilmu faraid. Setelah ini kita akan sedikit praktek. Anak akan hapus semuanya, kemudian kita praktek. Ini i'rabnya apa? Ini kenapa begini? Syaratnya apa? Dan seterusnya. Kita akan tanya, kita tes ya. Nanti nomor 1 Abi, nomor 2 Raka, nomor 3 Arsha. Kok antum kaget gitu Arsha? Nomor 4 ini siapa ini? Haikal. Eger. Banyak orang di luar ya ikhwan merindukan majelis kajian Alfiyah Ibnu Malik. Dan ketika kita libur banyak yang nanya kemarin live streaming kok enggak lanjut Ustaz, kok enggak lanjut. Nah, bilang lagi sakit. Yang punya kesempatan di pondok ini yang hadir cuma segini ya. Berapa persen ini? Di akhwat sana masya Allah gak terlihat, mudah-mudahan banyak. Sudah ikhwan, jangan dilukis ya, ditulis. Antum tuh kalau nulis harus punya target. Satu menit berapa kata? Dani. Satu menit berapa kata? 40 harusnya. Iya. Semua skill itu harus ditarget ya, kok. Harus diasah, dinaikkan. Ada orang bicara susah. Satu jam cuma bisa mengeluarkan 3 kata. Apa? Afwan, belum persiapan. 3 kata aja itu. Turun lagi ya situ. Memalukan ya kan? Muhadhara sudah dijadwal dari seminggu yang lalu. Naik mimbar, diem aja bingung. Cuma 3 kata yang keluar, afwan, belum persiapan, turun lagi. Itu perlu dilatih. Yang banyak ya, kalau mau bikin uzur yang banyak, afwan. Setelah saya berdiri di sini, ternyata saya tidak bisa mengeluarkan kata-kata. Insya Allah di waktu yang akan datang saya akan lebih siap lagi. Oh. Alasannya lebih bagus lagi. Di pertemuan yang ketiga bikin alasan lebih panjang lagi. Berarti semakin jago ngeles ya. Jago beralasan. Baik. Nomor 1. Ini siapa namanya? Antum. Siapa? Rashid. Iya, Rashid. Nah, Rashid. Apa itu asma sittah? Warfa bi wawin wansibanna bil alif wajrur bil ya imma min al asma asif wajrur bi ya imma min al asma asif. Nah itu ta'rifnya apa? Asma sita adalah isim yang apa? Marfu menggunakan tanda wau, mansub menggunakan tanda alif, dan majrur menggunakan tanda ya. Nah, ini asma sitah atau asma khamsah. Kalau disebut khamsah tanpa hanu. Tayyib abi. Nah. Ada berapa bahasa dalam kata abu? Kamu kan namanya abi ini. Melanggar syarat kamu karena mudhaf kepada ya mutakallim. Jadi enggak bisa di-i'rab dengan huruf abi. Enggak bisa abu. Atau jangan-jangan kamu majrur namanya. Nah, abu ada berapa bahasa? Berapa logat? Qala adril itu di papan ada. Berapa? Belum mana hapus. Yang paling ujung kan. Tahu. Tito, itu. Ada berapa bahasa itu? 3, masya Allah. Ini seneng nih. Gimana kabar Innova? Baik, apa saja itu? 3 itu. Lugatul kasrah. Mandal lugatul qasr. Lugatul qasr. Yang kedua. Hah? Lugatul apa katanya? Loh, antum jangan nyolek-nyolek orang. Antum 3, habis itu gak tanggung jawab. Raka, Tiga itu apa aja raka? Itmam, koser, nakos. Ini nih yang seneng nih Madura, tegas. Itmam, itmam artinya apa raka? Hah? Sempurna. Iya, maksudnya gimana tuh? Sempurna maksudnya gimana? Hah? Lah ini apa ya? Dikit-dikit-dikit dicicil ini jawabannya. Itmam apa, Dani? Dani. Dani antum ya. Maksudnya gimana itmam itu? Diirab dengan huruf. Naam. Kalau qasr? Bukan dengan alif, dengan harakat muqad darah. Diakhiri dengan alif, ya, di semua keadaan. Tapi irobnya, tanda irobnya adalah harakat muqad darah. Doma muqad darah, fathah muqad darah, dan kasrah muqad darah. Kalau naqas? Harakat dhohirah, doma, dhohirah. Ya. Kalau qasr harakat muqaddarah, kalau naqas harakat zahirah. Tayyib. Itu diingat-ingat ya, ada lugatul itmam, ada lugatul qasr, ada lugatul an-naqas. Ya, ada yang punya satu logat, dua logat, dan tiga logat. Tayyib. Kalau anak mengatakan begini, Zaidun abun li Khalidin. Kata abun di situ bahasa apa? Zaidun abun li Khalidin. Itmam qasr naqas. A itmam, B qasr, C naqas, D tidak tahu. Ah, yang mana antum pilih? Naqas, yaitu lugatul naqas. Zaidun abun li Khalid. Abun itu enggak pakai waw. Kapan pakai waw? Antum lihat syarat-syaratnya. Kalau mudhaf pakai waw. Misalkan Zaidun abu Khalidin, baru pakai waw. Abu Khalidin, karena disandarkan langsung setelah ab langsung Khalid. Zaidun abu Khalidin. Kalau kita katakan Zaidun abi, irabnya dengan huruf wawu alif ya atau bukan? Bukan. Kenapa? Karena mudhofnya kepada ya mutakallim. Zaid adalah abi, bapak saya. Kemudian kalau kita mengatakan ulaika abai, mereka adalah ayah-ayahku. Ya. Ini juga bukan diirab dengan huruf. Kenapa? Karena jamak. Ya, ulaika abai, itu adalah ayah-ayahku. Maka sebutkanlah mereka ketika kita berkumpul nanti. Itu salah satu syairnya Faras Daq, pembela Ahlul Bait, ketika ejek-ejekan ya dengan suku lain. Tuh, nenek moyang saya. Orang-orang hebat-hebat semua. Ulaika abai. Nah, bapak kamu siapa? Gitu. Nah, kemudian mukabbara, enggak boleh bukan enggak boleh. Ubayyun misalkan. Ja'a Ubayyun ibnu Ka'ab. Ubayyun i'rabnya bukan menggunakan huruf, tapi menggunakan apa? Harakat Ubayyun. Bukan waw, bukan alif, bukan ya. Baik. Nah, ini semua tiga poin dari bait 27 sampai bait 31. Baik, kita baca baitnya ya ikhwan. Qala warfa' biwawin wansibanna bil alif. Qul وَاجْرُرْ بِيَاءٍ مَا مِنَ الْأَسْمَاءِ أَصِفْ min dzaka dzu in suhbatan abana wal famu haitsu al mimu minhu bana abun akhun hamun kadzaka wahanu والنقص في هذا الأخير أحسن وفي أب وتاليه يندر وقصرها من نقصهن أشهر وشرط ذا الإعراب أن يضفن لا لليا كجاء أخو أبي كذا اعتلا نعم وارفع بواو وانصبن بالألف واجرر بياء ما من الأسماء أصف من ذاك ذو إن صحبة النبالا والفام حيث الميم منه بانا أبو النخ حم كذاك واهن والنقص في هذا الأخير أحسن وفي أب وتاليه يندر وقصرها من نقصهن أشهر وشرط ذا الإعراب أن يضفن لا للياك جاء أخو أبي كذا اعتلا نعم ممتاز. طيب kalau kita baca dari awal ini panjang sekali ya ikhwan. Kita sudah sampai bab mu'rab dan mabni dan juga bait ke-31. Tetapi enggak apa, kita ulang dari awal karena kita sudah satu pekan kosong libur supaya murojaah saja. Kita baca bareng-bareng. Qala Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki ahmadu rabbillah khaira maliki musalliyan 'ala ar-rasulil mustafa wa alihi al-mustakmilin asy-syarafa wa astaeenu Allah fi alfiyah مقاصد النحو بها محية تقرب اللفظ بلفظ مجاز وتبسط البذل بوعد منجز وتقتضي رضا بغير سخط فائقة ألفية ابن معطي وهو بسبق حائز تفضيلا مستوجب ثنائي الجميلة والله يقضي بهبات وافرة لي وله في درجات الآخرة كلامنا لفظ مفيد كاستقم واسم وفعل ثم حرف الكلم واحده كلمة والقول عم وكلمة بها كلام قد يؤم بالجر والتنوين والندى وأل ومسند للاسم تمييز حصل بتفعلت وأتت ويفعلي ونون أقبلن فعل ينجلي سواه ملحف كهل وفي ولم فعل مضارع يلي لم كيشم وماضي الأفعال بالتمز وسم بالنون فعل العمر إم أمر فهم والأمر إن لم يكن للنون محل فيه هو اسم النحو صح وحي هل والاسم منه معرب ومبني بشبه من الحروف متني كشبه الوضعي في اسم جئتنا والمعنوي في متى وفي هنا وكان نيابة عن الفعل بلا تأثر وكافتقار أصلا ومعرب الأسماء ما قد سلما من شبه الكرب كأرض وسما وفعل أمر ومضي بنيا وأعرب مضارعا إن أريا من نون توكيد مباشر ومن نون إناث كيرعن من فتن وكل حرف مستحق للبناء والأصل في المبني أن يسكنا ومنه ذو فتح وذو كسر وضم كأين أمس حيث والساكن كم والرفع والنسبات على الإعراب اسم وفعل نحو لن أهابا والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجزما فارفع بالضم وانصبا فتحا وجر كسرا كذكر الله عبده يسر والزم بتسكين وغير ما ذكر ينوب نحو جاء خبني نمر وارفع بواو وانصبا بالألف وجر بياء ما من الأسماء صف من ذاك ذو إن صحبة أبانا والفام حيث الميم منه بانا أب أخ عم كذاك واهن والنقص في هذا الأخير أحسن وفي أب وتاليه يندر وقصرها من نقصهن أشهر وشرط ذا الإعراب أن يضفن لا للياك جاء أخو أبي كذا اعتلا. نعم, kita sampai di sini ya. Insyaallah besok kita mulai dengan murojaah dari awal bab sampai bait ke 31, baru kita akan lanjutkan i'rab isim mutsanna ya. I'rab isim mutsanna, i'rab isim mutsanna ini bait ke 32 sampai 34. Itu beliau mengatakan bil alifir fa'il musanna wakila idza bi mutmarin mudafan wusila kilta kadha kathnani wasnatani kabnaini wabnataini yajriyani wa takhluful ya fi jami'i hal alif jarran wa nasban ba'da fathin qad ulif. Beliau mengatakan bil alifir fa'il musanna, dengan alif rafa'kanlah isim muthanna, ithnani, kitabani, qalamani, rahmatani, atau rahmadani. Baik. Wakila, demikian pula kata kila, idza bimutmarin mudhafan wusila, kalau dia mudhaf kepada dhamir kilahuma, nah, seperti itu. Itu dijadikan musanna kalau dia mudhaf kepada dhamir. Tapi kalau kila mudhaf kepada isim dhahir, dia dianggap isim maksur. Kiltal jannatayni atat ukulaha, Allah tidak mengatakan ukulahuma, padahal kilta. Kenapa? Karena mudhaf bukan kepada dhamir. Kiltal jannatain, kepada jannah, isim dhahir. Kilta kadaka, kilta juga sama. Kalau mudhaf kepada dhamir, maka dia di'irab seperti musanna. Ithnani wathnatani, demikian pula kata ithnani dan kata ithnatani. Ka ibnaini wa ibnataini, i'rabnya sama seperti ibnaini dan ibnataini. Yajriyani, yajriyani itu hanya pelengkap, pelengkap bait saja. Wa takhluful ya fi jami'i hal alif, dan huruf ya menggantikan huruf alif. Jarran wa nasban, ketika dia majrur dan ketika dia mansub. Berarti kalau marfu kita katakan ja'a rajulani. Kalau ra'aitu rajulaini, marartu bi rajulaini. Taib, ini insyaallah akan kita bahas besok malam. Jazakumullahu khairan katsiran wa nafa'allahu nafa'akumullah bima qad darastum wa nafa'allahu bikum al-ummah al-islamiyah wa نسأل الله تعالى أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح ولكل خير وكل ما يحبه الله تعالى ويرضى ونكتفي بهذا ونختتم بكفارة المجلس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.